الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إخوتي في الله أعزني الله وإياكم، masih kita dalam pembahasan tentang al-wudu, yaitu pada bab yang kelima dari kitab al-fiqhu al-muyassar fi dawi al-kitabi wa sunnah, di mana kita telah sampai pada pembahasan yang kelima. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan yang keenam tentang nawaqid al-wudu. Qala al-mas'alatu as-sadisa fi nawaqidihi. Permasalahan yang keenam, pembahasan yang keenam, yaitu tentang pembatal-pembatal wudu. Wa an-nawaqid hiya al-ashya allati tubtilu al-wudu'a wa tufsiduhu wa hiya sittatun. Dan yang dimaksud dengan nawaqid, an-nawaqid adalah kata jamak dari naqid. Dari naqid, yaitu sesuatu yang membatalkan wudu dan merusaknya. Dan perlu diketahui dan kita perlu senantiasa camkan baik-baik bahwa pada setiap amalan itu ada pembatalnya. Pada setiap amalan ada pembatal dan perusak amalan-amalan tersebut. Bahkan termasuk amalan-amalan hati seperti al-i'tiqad wal-iman, keyakinan-keyakinan dan keimanan. Itu pun bisa rusak, bisa batal keimanan seorang ketika dia melakukan pembatal-pembatalnya, perusak-perusaknya. Maka seorang muslim, terkhusus seorang muwahhid yang ingin mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan ia berharap pahala dari sisinya dengan amalan-amalan tersebut, hendaknya dia mengetahui pembatal-pembatal sebuah amalan, selain dia mengetahui tentang hukum dan tata cara serta na'am barakallahu fikum hal-hal yang terkait, yakni keutamaan-keutamaan sebuah amalan. Dia mengetahui hukumnya, dia mengetahui kaifiyahnya, tata cara mengamalkan amalan tersebut, dan juga dia mengetahui tentang fadilah-fadilah keutamaan sebuah amalan untuk mendorong dia, menghasung dia untuk bersemangat, sabar, istiqamah melakukan amal tersebut. Namun di sisi lain dia harus waspada dan berhati-hati dari perusak-perusak amal. Barakallahu fikum. Dari pembatal-pembatal amal. Ini penting. Ya. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang rugi amalannya dalam keadaan menyangka bahwasanya dia telah beramal amalan yang besar. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam ayatnya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Orang yang merugi. Kata Allah Jalla wa Ala, "Katakan wahai Muhammad, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang rugi di dalam beramal. Beramal tapi rugi. Ya. Beramal tapi rugi. Beribadah tapi dia rugi. Nah. Rugi. Tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan bisa jadi justru amal dan ibadah yang dilakukan itu justru mendatangkan dosa. Bisa jadi. Ketika dia campuri dengan berbagai kebid'ahan-kebid'ahan. Perkara-perkara baru yang disusupkan, dimasukkan ke dalam syariat Islam. Maka justru dia telah jatuh pada perbuatan dosa. Amalan yang pada asalnya itu adalah sunnah. Amalan yang pada asalnya itu suatu amalan yang mulia. Yang dicintai oleh Allah. Dituntunkan oleh Nabi. Ketika amalan tersebut dicampurkan, disusupkan dengan berbagai al-muhdatsat, maka justru amalan itu menjadi amalan yang sia-sia, bahkan mendatangkan dosa. Waliyadzubillah. Nah, maka betapa sangat merugi orang-orang yang beramal-beramal siang dan malam terus-menerus, namun ternyata amalannya sia-sia. Kenapa? Ima karena tidak terpenuhi syarat atau dia melakukan pembatal amalan. Ya, pembatal dari amal tersebut. Baik, dan disebutkan bahwasanya pembatal dan perusak wudu di sini ada 6. Yang pertama adalah al-kharij minas sabilain, yang keluar dari 2 jalan. Itu ad-dubur wal qubul. Ay min makhrajil bauli wal ghaid, yaitu dari tempat keluarnya kencing dan al ghaid, kotoran. Wal kharij imma yakuna baulan au ghaitan au maniyan au madyan au dam istihadha au rihan qalilan au katsiran. Al muhim yang keluar dari 2 jalan ini. Kencing, kotoran, mani, madhi, darah istihadha. Ya, 6. Termasuk darah haid atau angin atau juga disebutkan atau cacing, semuanya yang keluar itu membatalkan wudu. Liqaulihi ta'ala au jaa'a ahadum minkum minal ghaid. Berdasarkan firman Allah, au jaa'a ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian yang datang dari al-ghaid, ini menunaikan hajahnya, maka dia telah batal wudunya, dia dalam keadaan berhadas. Ya. Baik. Kita lanjutkan, Pak Bas. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Juga hadis yang menunjukkan bahwa barakallahu fikum salat seorang tidak akan diterima sampai dia berwudu. Artinya salat seorang dia berhadas, ini salatnya seorang tidak akan diterima ketika dia berhadas. Berhadas itu maknanya wudunya batal, rusak, berhadas. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam walakin min ghaitin au baulin wa naumin. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin min ghaitin au baulin wa naumin. Akan tapi disebabkan karena ghaid au baul au naum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fima fi man syakka al kharaja minhu rihun aula fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Juga sabda Nabi SAW tentang seorang atau kepada orang yang ragu apakah telah keluar darinya angin atau tidak keluar dari duburnya. Nah, maka Nabi menyatakan fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Artinya ketika keluar angin, didapatkan bau atau mendengar bunyi, maka itu membatalkan wudu, maka silakan keluar dari sholat untuk berwudu kembali. As-sani khuruju an-najasa min baqiyatil badan, keluarnya najis dari bagian-bagian badan yang lain. Min baqiyah maksudnya selain dari dua jalan tadi. Selain dari dua jalan tadi. Fa in kana baulan aw ghaitan naqadha mutlaqan. Jika yang keluar itu ya misalnya seorang sakit atau gimana sehingga keluar dari bukan dari tempatnya, kencing keluar bukan dari tempatnya. Naam sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Maka ini membatalkan wudu secara mutlak. Yani wudunya jelas-jelas batal. Lidukhulihi fin nususi sabiqah, karena ini masuk pada nas-nas yang sudah disebutkan. Ini termasuk pada nas yang sudah disebutkan sebelumnya, ayat dan hadis. Wa in kana ghairuhuma, jika itu selain keduanya, ya, selain dari al-baul wal-ghaid, kadami wal-qai, fa in fahusha wa kathura fal-aula ayyatawadda'a minhu. Jika itu suatu yang jelek, yang menjijikan dan banyak keluarnya, maka mimba bi aula atau lebih berhati-hati seorang kembali berwudu. Amalan bil ahwat, dalam rangka mengambil sikap kehati-hatian. Wa in kana yasiran, namun jika yang keluar itu sedikit, fala yatawadda minhu bil ittifaq, maka tidak berwudu dengan kesepakatan para ulama. Yang ketiga, zawalul aqli au taghtiyatuhu bi igma'in au naumin. Hilangnya akal atau naam barakallahu fikum, pingsan ya atau tidur. Nah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Wa qaulihi al-ainu wika'us sahi. Faman nama falyatawadda. Ini hadis ini juga sebagai dalil bahwasanya tidur itu membatalkan wudu, dan yang dimaksud dengan tidur di sini adalah tidur al-mustaghriq. Wa amal junun wal ighma was sakar wa nahuhu, adapun kegilaan atau pingsan atau mabuk dan yang semisal ini, fayang qudu ijma'an, maka ini membatalkan wudu secara ijma, ya secara ijma. Wa naumun naqid huwal mustaghriq alladhi la yabqa ma'ahu idrakun ala ayyi hay'atin kana naum. Naum mustaghriq itu yakni seorang yang tidak bisa mengetahui ya atau tidak sadar tentang kondisi apa, bagaimana dia ketika tidur. Sudah enggak sadar, enggak tahu sudah. Ini naum yang amiq, tidur yang sangat pulas. Amma naum al-yasir fa innahu la yanqudu al-wudu li'anna as-sahabata radhiyallahu anhum kana yusibuhum nu'as wa hum fi intidhari as-salati wa yaqumuna yusalluna wa la yatawadda'un. Di antara dalilnya bahwasanya tidur yang ringan itu tidak membatalkan wudu adalah fi'lus sahabah, di mana mereka menunggu salat isya, menunggu Nabi untuk keluar melakukan salat isya hingga mereka terkantuk-kantuk. Ketika Nabi datang, mereka langsung bangkit berdiri melakukan salat dan Nabi tidak memerintahkan mereka untuk berwudu. Yang keempat, masu farjil adami bila ha'il. Di hadis Busra binti Sufwan radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massa farjahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Wa fi hadis Abi Ayyub wa Ummi Habibah, man massa farjahu falyatawadda. Dalam masalah ini juga ada khilaf yang sempat kita singgung. Barakallahu fikum. Namun mimbab al-ihtiyat, dalam rangka kehati-hatian ketika seorang menyentuh kemaluannya atau kemaluan anaknya ya sengaja atau tidak, maka hendaknya dia berwudu. Yang keenam, yang kelima, aklu lahmil ibil, makan daging unta. Di hadis Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ana tawadda'u min luhumil ghanam, qala in syi'ta tawadda' wa in syi'ta la tatawadda'. Qala ana tawadda'u min luhumil ibil, qala na'am tawadda' min luhumi al ibil. Dalilnya sangat jelas hadis bahwasanya makan daging unta itu membatalkan wudu. Dan yang terakhir ar-riddatu anil Islam, ya, murtad dari agama Islam liqaulihi ta'ala wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Naam, habita amaluhu. Amal semuanya itu batal ketika seorang murtad, termasuk wudu. Wudu adalah amal. Wa kullu ma aujaba al-ghuslu au aujaba al-wudu, kullu ma aujaba al-ghusl aujaba al-wudu ghaira al-maut. Ya, setiap amalan yang mewajibkan mandi berarti juga mewajibkan wudu. Ini salah satu kaidah juga, walaupun fihi al-akhdhu war-radd, terjadi pembahasan panjang, namun secara umum demikian. Amalan-amalan yang mewajibkan mandi maka juga mewajibkan wudu. Seorang yang masuk Islam maka wajib dia mandi, maka juga wajib wudu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.